ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قوم مسلمين رحمن ورحمكم الله، الله سبحانه وتعالى برفيمن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى برفيمن: وهاي مانوسيا، هندالا كاليان بريباده kepada الله سبحانه وتعالى yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. لعلكم تتقون، agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada الله سبحانه وتعالى. di dalam ayat ini الله سبحانه وتعالى menyuruh seluruh manusia untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan kepada manusia jalan kepada al-huda, jalan kepada al-hidayah, jalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan di dalam Al-Quran, dibikin juga baginda Rasul alaihi salatu wasalam, jalan-jalan yang akan menyimpangkan mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, dalam perjalanan manusia menuju Allah, mereka menghadapi musuh-musuh yang tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah senang, tidak akan pernah gembira melihat hamba-hamba Allah semuanya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Musuh-musuh yang akan menyimpangkan mereka dari jalan Allah disebutkan oleh para ulama ada tiga. Itu an-nafs, nafsu, wal-jin, aw-syaitan, itu setan yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian fabarakallahu fikum al-insan, dari kalangan orang-orang munafik dan kalangan musuh-musuh Islam. Kita sebutkan satu persatu agar kita waspada dari tiga musuh besar ini yang akan menyimpangkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, musuh yang pertama adalah nafsu, al-hawa, yang telah kita jelaskan di dalam taklim tadi malam bahaya-bahaya dari mengikuti hawa nafsu. Dan insyaallah taala akan kita teruskan dalam setiap taklim kita pada hari Kamis malam tentang bahaya mengikuti hawa nafsu. Kita ulas sedikit bahwasanya musuh yang besar yang selalu akan terus tidak tenang menyimpangkan kita dari jalan Allah untuk kita tidak beribadah kepada Allah adalah nafsu, al-hawa. Hawa nafsu yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yusuf ayat 53, inna nafsa la'ammaratun bisu. Semuanya nafsu ini, hawa ini selalu dan selalu mendorong pemiliknya kepada keburukan, kepada kejahatan, kepada kezaliman, kepada kemaksiatan, bahkan sampai kepada kekufuran. Inilah nafsu. Sehingga fa barakallahu fikum, apabila orang sudah mengekor kepada hawa nafsunya, maka segala perintah-perintah Allah akan dilalaikan, segala larangan-larangan Allah akan dia lakukan, akan dia terjang, akan dia lakukan. Ayuhal muslimun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaraita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu ala ilmin wa khatama ala sam'i wa qalbi wa ja'ala ala basarihi syawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala memberikan khabar kepada kita tentang bagaimana gambaran orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yaitu mereka telah menjadikan nafsu mereka sebagai tuhan, bukan Allah yang telah menciptakan mereka, tapi nafsu, hawanya lebih dia kedepankan daripada perintah-perintah Allah. Apabila hawanya menginginkan ini, dia akan kerjakan yang ini. Apabila hawanya tidak ingin mengerjakan yang ini, maka dia akan tinggalkan perbuatan ini. Allah Subhanahu wa taala menutup telinganya dan hatinya tatkala dirinya lebih condong dan dikuasai oleh hawa nafsunya. Oleh karena itu fa barakallahu fikum, orang-orang yang telah dikuasai oleh hawa nafsu, maka dia akan meninggalkan perkara-perkara yang wajib dan dia akan dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u shalah wa tabau syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun, akan ada generasi dari umat ini, generasi yang buruk, generasi yang jelek, ciri-cirinya dua, aba'u shalah wa tabau syahawat. Mereka meninggalkan salat, meninggalkan perkara-perkara yang Allah wajibkan atas mereka, wattabu syahawat, dan lebih condong menuruti hawa nafsu mereka. Fasaufa yalqauna ghayya, maka orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, Allah akan lemparkan mereka ke dalam neraka al-ghayya, neraka yang pedih siksaannya. Fabarakallahu fikum ikhwani fi din rahim rahimakumullah, ini bahaya hawa nafsu. Apabila nafsu dituruti, maka fabarakallahu fikum, dunia lebih dia cintai. Apabila hawa nafsu dituruti, maka fa barakallahu fikum, perkara-perkara perintah ilahi seolah-olah mati di dalam hati. Sehingga fa barakallahu fikum ayuhal muslimun, kita lihat apabila orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, nafsunya kepada dunia, baik tahta, wanita atau harta, ketika disuruh untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah, tidak akan bergeming, tidak akan bergerak, masih sibuk di toko-toko mereka, masih sibuk di kantor-kantor mereka, masih sibuk di proyek-proyek mereka. Inilah hawa. Apabila sudah menguasai hawa nafsu, panggilan adzan itu seolah-olah sebagai angin yang telah lewat sekejap di hadapan atau di telinganya. Intabi ayuhal muslimun al-hawa. Apabila hawa nafsu fabar kalau kita telah menguasai seseorang, maka apapun perintah-perintah Allah dia akan tinggalkan. Tetapi ketika ada sesuatu yang menyenangkan hawa nafsunya, meskipun itu ribuan, juta atau miliaran, dia akan lakukan. Yang penting puas hawa nafsunya. Dan perlu ketahui kaum muslimin rahimani rahimakumullah, hawa nafsu yang paling berbahaya adalah hawa nafsu dalam perkara-perkara agama. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah telah mengatakan, ittiba'u syahwat fi diyanat a'zam min ittiba'i asyahwat fi umuri ad-dunya, fa innal awwal halu al-musyrikin, fa innal awwal halu al-musyrikin min ahli al-kitab, al-musyrikin min ahli al-kitab, kama qala ta'ala illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya ittiba'ul hawa fi diyanat a'zam min ittiba'i al-hawa fi syahwat. Mengikuti hawa nafsu dalam perkara-perkara agama itu lebih berbahaya, lebih besar kerusakannya daripada orang-orang mengikuti hawa nafsu dalam perkara-perkara syahwat, dunia, harta dan wanita. Masih ringan kerusakannya. Tetapi barakallahu fikum, apabila masalah syahwatnya, hawa nafsunya, apabila dalam perkara-perkara agama, betapa banyak manusia sesat dalam kesyirikan karena hawa nafsu tokoh-tokoh mereka. Betapa banyak kaum muslimin tersesat dalam kebid'ahan karena hawa nafsu tokoh-tokoh mereka. Demikian juga betapa banyak kaum muslimin tersesat dalam hizbiyah, perkara-perkara hizbiyah, menyimpang dari bimbingan as-siratal mustaqim karena tokoh-tokoh mereka. Mereka rusak di dunia dan akan merasakan kerusakannya pula nanti di akhirat. Ini fabarakallahu fikum, al-hawa fi diyanat istabihu intabihu ayyul muslimun. Jangan sampai fabarakallahu fikum hawa nafsu kita meliputi dua hal dan apalagi dalam perkara agama, sehingga kaum muslimin rahimahullah waspada dari namanya al-hawa dalam perkara-perkara akidah, dalam perkara-perkara manhaj, dalam perkara-perkara ad-din yang lainnya. Apabila hawa ini sudah menguasai akidah kita, menguasai manhaj kita, maka fabarakallahu fikum apapun nasihat tentang tauhid tidak akan pernah diindahkan. Terus dengan kesyirikan. Apabila fabarakallahu fikum nasihat tentang as-sunnah telah disampaikan, apabila telah dikuasai oleh hawa nafsu, maka kebid'ahan lebih akan menguasai dirinya. Demikian juga bimbingan para ulama kibar, apabila sampai kepada mereka untuk kembali dan merujuk kepada ulama kibar seperti Syekh Rabi hafizahullah, Syekh Ubaid hafizahullah, dan para masyayikh yang lainnya, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Al-Fauzan, Syekh Luhaidan, dan para ulama kibar yang lainnya. Fabarakallahu, ketika hawa nafsu telah menguasainya, maka bimbingan ulama seolah-olah adalah bimbingan temannya dia atau bahkan adiknya dia. Tidak diindahkan. Hawa nafsu lebih dia kedepankan. Mana yang cocok, ulama yang cocok, dia pakai. Kenapa? Karena cocok dengan hawa nafsunya. Mana yang tidak cocok dengan hawa nafsunya, maka nasihat itu walaupun berasal dari ulama kibar akan ditinggalkan. Demikianlah al-hawa dalam perkara agama. Sehingga fabarakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum fa fariqan taqtulun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Apakah apabila tiap datang seorang rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian, kemudian ternyata rasul tersebut tidak mencocoki hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian kemudian sombong, fafarikum kadzabtum fafarikum taqtulun. Kesombongan itu ternyata membuat engkau mendustakan para rasul-rasul Allah, dan kesombongan itu tersebut ternyata membuat engkau berani membunuh mereka, para utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini al-hawa apabila sudah menguasai akan membuat orang itu sombong. Segala peringatan dari Al-Quran dan Sunnah, bimbingan dari para ulama tidak akan pernah diindahkan. Kenapa? Karena tidak mencocoki dengan hawa nafsu mereka. Istakbartum, sombong. Qala Rasulullah SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah dia batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan dia merendahkan manusia. Ketika sombong telah menguasai dirinya, Hawa nafsunya telah membuat dia sombong, maka apapun ulama-ulama yang menasihati dia, mengingatkan dirinya, maka fabarakallahu ditolak. Bahkan direndahkan, dikatakan ulama ini sudah pikun, sudah enggak layak menjadi ulama jarawat ta'dil dan yang lainnya. Ini ketika hawa nafsu telah menguasai seorang. Al-kibr. Fafarikum kadzabtum, fafarikum taqtulun. Sebagai mereka engkau dustakan, apa yang datang dari mereka engkau dustakan, engkau tolak karena enggak cocok dengan hawa nafsu. Fafarikum taqtulun, dan sebagai mereka engkau bunuh. Engkau bunuh karakternya, engkau bunuh reputasinya, engkau bunuh harga dirinya ketika engkau tidak mampu membunuh jiwanya. Waspada kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Betapa banyak orang ketika kita hawa nafsu membunuh dengan cara membunuh karakter seorang ulama, dengan dijatuhkan harga dirinya, dengan kemudian diberikan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, agar kaum muslimin tidak berkiblat atau menjadikan rujukan kepada ulama tersebut. Kita lihat ahlul bid'ah ketika sudah menolak sunnah, maka apa ujung-ujungnya ketika mereka enggak punya dalil, enggak punya hujah untuk mengangkat atau membantah ahlus sunnah, mereka mengarahkan massa dan sampai pada taraf pemukulan dan bahkan sampai pada taraf pembunuhan. Ini hawa nafsu. Apabila fabarakallahu fikum telah menguasai, maka apapun akan jadi halal bagi dirinya. Ini musuh yang pertama. Musuh yang kedua kaum muslimin adalah asy-syaitan. Setan adalah musuh yang nyata, musuh yang berat setelah hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna syaitan lakum aduun fattakhidhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Wahai kaum muslimin, "Inna syaitan lakum aduun." Sungguhnya setan itu diciptakan untuk sebagai musuh kalian. Fattakhidhu aduwa. Jadikanlah dia sebagai lawan, bukan sebagai kawan. Jadikanlah sebagai musuh, bukan sebagai teman. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya setan itu target mereka adalah ingin mengajak partai-partai mereka, kelompok-kelompok mereka, pengikut-pengikut mereka, liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka ikut serta bersama setan menghuni neraka as-sa'ir, neraka yang mengerikan dan menyala-nyala. Ini program syaitan. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan syaitan sebagai penghuni neraka jahannam, dan dia tidak tenang kalau ternyata manusia tidak ikut bersama mereka masuk neraka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatasy syaitan." Innama man yattabi' khutuwatasy syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi' khutuwatasy syaitan, jangan ikuti jejak-jejaknya setan, jangan ikuti langkah-langkahnya setan. Wa may yattabi' khutuwatasy syaitan, barang siapa yang ikuti jejak dan langkah-langkahnya setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sungguh setan itu akan mengajak para pengikutnya kepada perbuatan keji dan kemungkaran. Sehingga ayuhal muslimun, waspadalah dari program-program setan yang akan selalu mengajak kepada kesesatan, menyimpangkan kalian dari as-siratil mustaqim. As-syaitan, iblis dengan pemimpinnya menyatakan, "Fabi izzatika la ughwiyanahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Iblis bersumpah, "Fabi'izzatika, ya Allah, demi kekuasaanmu, kebesaranmu, ya Allah, la'ughwiyannahum ajma'in, aku akan sungguh-sungguh akan menyesatkan seluruh manusia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang bertakwa kepada engkau, ya Allah, ikhlas dalam beribadah, aku tidak mampu menggoda mereka." Ini proklamasi dari setan. Untuk apa? Untuk menyesatkan seluruh manusia. Namun fabarakallahu, ternyata di sana ada hamba-hamba Allah yang tidak bisa setan mampu menyesatkannya. Itu hamba-hamba Allah yang selalu beriman, bertakwa kepada Allah, selalu mengikuti bimbingan Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan para salaful ummah, dan di zaman sekarang sesuai dengan bimbingan para ulama-ulama yang terpercaya, ulama-ulama kibar, selisih Rabi dan yang lain semisalnya. Ayuhal muslimun rahimanu rahimakumullah, ini musuh yang kedua. Setan selalu dan selalu akan mengajak kita kepada kebid'ahan, kepada kekufuran, kepada penyimpangan manhaj, dan kepada fabarakafikum, perkara-perkara yang akan menjauhkan kita dari as-siratil mustaqim. Kemudian ayuhal muslimun, musuh yang ketiga adalah manusia yang kufur, menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Musuh yang ketiga adalah musuh yang berbentuk manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْدٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Subhanallah. Perhatikanlah wahai kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan dalam Al-Quran, demikianlah kami menjadikan setiap para nabi, setiap para rasul, aduan, musuh-musuh, syayatin al-insi wal jin, dari kalangan setan-setan yang berbentuk manusia dan setan-setan dalam bentuk jin, yang mana manusia dan jin tersebut, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrafal qawli ghurura, mereka saling membisik-bisikkan sebagian mereka kepada yang lainnya, kepada perkara-perkara maksiat dihiasi dengan perkara-perkara indah, kesyirikan dihiasi dengan perkara-perkara indah, indikan cinta wali, cinta nabi, cinta rasul. Kenapa kita tidak boleh bertawasul kepada rasul, bertawasul kepada para aulia dalam rangka cinta kepada mereka? Dihiasi, yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrafal qawli ghurura, kesyirikan dihiasi dengan perkara-perkara indah agar menipu kaum muslimin. Begitu juga kebid'ahan-kebid'ahan dihiasi dengan perkara-perkara indah, bahwasanya perkara ini adalah perkara yang bagus dalam rangka cinta nabi, dalam rangka bersedekah, dalam rangka ini dan itu. Dihiasi dengan perkara indah segala kebid'ahan-kebid'ahan dalam rangka apa kaum muslimin? Agar kaum muslimin tertipu dan kemudian masuk ke lubang jebakan mereka. Demikian juga fabarakawikum, penyimpangan demi penyimpangan dihiasi, dibisik-bisikkan kepada kaum muslimin. Ulama ini sudah tua, ulama ini sudah pikun, usia sudah lanjut usia, bukan kembali kepada dia, kembali kepada ulama ini. Yuhi ba'dhum illa ba'rin zukhrufal qawli ghurura, membisikkan, bergerilya kepada satu dengan yang lainnya agar jauh dari bimbingan ulama-ulama kibar. Ngeri. Musuh bermentuk apa? Manusia. Menghiasi bahwasanya inilah yang benar, buktinya ini itu, padahal semuanya penuh dan kedustaan. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkan hujah-hujahmu, datangkan dalil-dalilmu, kata Syekh Rabi, apabila memang kalian orang-orang yang jujur. Jangan kemudian membisikkan kepada yang lainnya tambah hujah dan bayan, sehingga menyibukkan kaum muslimin dari al-haq, dari siratul mustaqim, dari orang tua mereka yang telah jelas membimbing mereka. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrafal qawli ghurura, inilah musuh yang ketiga. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ayuhal muslimun, ibadallah, telah kita ketahui dalam khutbah yang pertama bahwasanya ketika kita sedang berjalan menuju Allah, ternyata kita dihadang oleh tiga musuh besar. Musuh yang pertama dari dalam itu hawa nafsu, yang selalu dan selalu mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kesesatan, kemaksiatan, kepada penyimpangan. Demikian juga musuh yang kedua dari kalangan setan, dan kemudian dari kalangan bala tentaranya dari jenis manusia. Waspadalah kaum muslimin dari mereka-mereka yang akan menyimpangkan anda dari al-haq, dari Al-Quran dan Sunnah, dari bimbingan para ulama-ulama yang terpercaya, ulama kibar. Sehingga waspadalah kaum muslimin Hendaklah selalu sibukkan dengan amalan soleh, amalan-amalan yang terus akan membuat kita istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas manhajul anbiya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil a'mali fitanan kaqit ba'i alil muzlim yusbih rajulu mu'minan wa yumsi kafira au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia. Rasulullah SAW bersabda, badir bil a'mali fitanan kaqit ba'i alil muzlim. Segeralah kalian sibukkan dengan amalan-amalan soleh banyak, yaitu dengan banyak sholat lima waktu, rajin sholat lima waktu, kemudian diiringi pula dengan rawatibnya dan qiyamul lailnya, kemudian fabarakallahu fikum amal sholat yang lainnya, sibuk dengan thalabul ilm. Jangan terlalu tenggelam dengan fitnah-fitnah yang ada, biarkan mereka menggonggong, biarkan mereka bergerilya, terus kokoh di atas al-haq, kokoh di atas manhaj yang telah antum dapatkan dari para ulama-ulama kibar yang terpercaya, yang belum ada ulama yang menjarahnya. Kemudian fabarakallahu, di antara amalan soleh adalah fabarakallahu dengan berdoa. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, ista'idhu minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Wahai sahabatku, berlindunglah kalian kepada Allah dari segala bentuk fitnah-fitnah yang tampak maupun yang tidak tampak. Maka para sahabat mengatakan, na'udzubillahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Kami berlindung kepada Allah dari segala godaan, dari segala fitnah yang tampak maupun yang tidak tampak. Badir bil a'mal, segeralah kalian sibukkan dengan amalan. Perkara sudah jelas, tinggalkan sudah, tinggalkan mereka, biarkan mereka bergerilya, biarkan mereka terus sibuk dengan fitnah-fitnah mereka. Kita sibuk dengan talabul ilm, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena fitnah ini naudzubillah kaqita 'alal muzlim, seperti potongan-potongan malam. Tanpa terasa tiba-tiba sudah gelap gulita, sampai-sampai ada orang yang paginya beriman, tiba-tiba sorenya kafir, kata Rasul. Ada yang sorenya beriman, ternyata paginya telah kafir. Subhanallah. Ya bi'u dinahu, kata Rasul, bi'aradin minat dunia. Mereka menjual agamanya untuk apa? Untuk sekepeng dari perkara-perkara dunia. Perkara dunia adalah tahta, kedudukan, pengen jadi rujukan umat, ini termasuk dunia, pengen jadi referensi umat, pengen jadi utusan yang paling senior, paling nomor satu, paling hebat. Ini perkara dunia. Ya bi'u dinahu, kekuasaan, harta, kedudukan, wanita, inilah perkara-perkara dunia. Mereka mengorbankan manhaj mereka, mereka mengorbankan tauhid mereka, mereka mengorbankan sunnah mereka, semuanya dijual dalam rangka apa? Kata Nabi, bi'aradi minad dunia, untuk mendapatkan kepuasan dunia, baik berbentuk harta, tahta maupun wanita. Sehingga kaum muslimin rahimani rahimakumullah, inilah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam disambali masa-masa fitnah, untuk kita selalu ikbal dengan thalabul ilm, sibuk dengan belajar, beribadah dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena fitnah ini kaum muslimin terus bergulir tiap hari, tiap pekan, tiap bulan, tiap tahun, terus berjatuhan satu persatu dari kalangan kaum muslimin kepada kesyirikan, kepada kebid'ahan, dari kalangan ahlus sunnah kepada kebid'ahan hizbiyah atau penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Waspada kaum muslimin, fitnah terus berjalan. Kita tidak tahu apakah kita akan mesti kokoh fabarakallakum di kemudian harinya, ataukah kita akan jatuh seperti mereka jatuh. Sehingga kaum muslimin berdoalah kepada Allah untuk dikokohkan manhaj kita, akidah kita, tauhid kita, sunnah kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, Allahumma amitsni 'alal Islam was sunnah. Allahumma amitsni 'alal Islam was sunnah. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan di atas Islam dan di atas kokoh di atas sunnah. Inilah di antara doa Imam Ahmad rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk kita terus kokoh langkah kita, kaki kita berdiri di atas al-haq, di atas manhaj para anbiya, di atas bimbingan para ulama-ulama yang terpercaya seperti Syekh Rabi, Syekh Ubaid dan para ulama-ulama yang lainnya, selama mereka fabarakallakum belum majruh, belum dijarah dan masih thiqah dengan kefiqahannya, maka kembalilah kepada mereka. Adapun ulama-ulama sudah majruh, tinggalkan. Ulama-ulama sudah dijarah oleh para ulama, tinggalkan. Karena khawatir ternyata jarahnya memang benar, dan kita fabarakallahu telah ta'assub fanatik kepada orang-orang yang telah dijarah, dan kita sulit untuk kemudian mencabut darinya. Waspadalah kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengokohkan kaki kita di atas al-haq, di atas tauhid, di atas sunnah, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.